Ya Ustaz, untuk tingkatan sabar, ridho dan syukur pasti hanya untuk orang yang berilmu dan beriman. Sekarang bagaimana jika seseorang jahil berharap kebaikan Allah dari suatu musibah? Jika sabar pun itu hanya merupakan sifat bawaannya saja. Berpahalakah bagi si awam tersebut bila sabar tapi bukan karena di atas ilmu? Mohon penjelasannya. Kata siapa sabar itu hanya untuk orang yang berilmu? Orang yang sabar, atau orang yang tidak berilmu pun insya Allah dia bisa bersabar. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan bahwa sabar itu adalah tingkatan yang paling rendah. Kenapa demikian? Karena ia bersekutu padanya orang yang berilmu maupun orang yang tidak berilmu. Tapi untuk ridho dan syukur, memang itu adalah butuh kepada ya cinta Allah yang melekat di hati. Butuh kepada ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah yang sangat dalam kepada Allah. Maka ya akhi a'azani Allah wa iyyakum, ya ketika seseorang bersabar dan itu semuanya ia lakukan karena mengharapkan keridhaan Allah. Ketika seseorang bersabar dan itu semua karena ia lakukan ya dengan mengharapkan apa yang ada di sisi Allah berupa surganya, maka itu akan Allah berikan padanya pahala yang berlipat ganda. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan kesabaran itu akan diberikan pahala yang berlipat ganda, yang tidak ada hitungannya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana Ustaz, ada orang yang ditimpa musibah, akhirnya dia bersabar karena memang sudah sifat bawaan. Subhanallah. Orang yang mempunyai sifat sabar bawaan itu adalah sesuatu nikmat yang besar. Ada orang diberikan oleh Allah sifat, memang bawaannya sudah sabar. Bersyukurlah dia kepada Allah. Ada orang yang mempunyai sifat, temperamenan dan tidak sabaran. Tapi ia berusaha untuk sabar. Maka ketika Allah berikan kekuatan dia sabar, itu kenikmatan yang sangat luas. Oleh karena itu, ya akhi azani Allah wa iyyakum. Barangkali ada orang yang bersabar karena memang mau tidak mau harus sabar. Ada orang miskin misalnya. Akhirnya dia gimana lagi ya? Ya sudah takdir Allah, ya harus kita sabarlah. Mau tidak mau sabar. Sebab kalau dia tidak sabar pun tidak akan merubah keadaan misalnya. Maka seperti ini apakah berarti dia mendapatkan pahala? Ya. Selama ia bersabar. Dan ia mengharapkan keridhaan dari Allah. Dan ia pun mengharapkan ya apa yang ada di sisi Allah berupa surganya yang luas. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar secara mutlak. Wabashiris sabirin. Bergembiralah orang-orang yang sabar. Namun tentunya ya, sabar yang paling tinggi adalah ketika sabar ketika fasilitasnya ada. Ya kalau ada orang yang sabar karena memang mau tidak mau dia harus sabar, ya memang harus begitu dia sabar walaupun diberikan oleh Allah pahala. Tapi ada orang yang diberikan oleh Allah fasilitas untuk menuju kemaksiatan dan ia mampu berbuat maksiat, tapi ia sabar. Maka jelas kesabaran tingkat ini lebih tinggi lagi. Karena seperti ini berarti butuh kepada keimanan. Ya, menunjukkan akan rasa takut dia kepada Allah yang luar biasa. Wallahu a'lam. Nah.